Bourbon Street. Ya, ya pas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, kita akan melanjutkan pembahasan tentang riba yang telah kita terangkan pada kesempatan sebelumnya, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang terkaitan dengan perkreditan. Telah kita sebutkan salah satu bentuk jual beli yang di situ ada sistem ansuran, yaitu bai' al-murabahah, atau melakukan jual beli dengan melibatkan pihak ketiga, seperti yang tadi kita jelaskan. Melanjutkan pembahasan tentang ini, di sana ada juga gambaran lain yang disebut oleh ulama dengan al-ijar al-muntahi bit-tamlik, penyewaan atau ya bisa kita artikan begitu, yang berakhir dengan kepemilikan. Artinya di awal-awal dihitung sebagai akad sewa menyewa, nanti ketika selesai pada jangka waktu tertentu maka barang tersebut menjadi milik orang yang menyewa. Jual beli ini itu sesungguhnya disebut dengan leasing kalau di praktek kita, walaupun leasing itu sendiri banyak versi mungkin ya. Ada yang mengatakan bahwa leasing bentuknya lain dan lain-lain. Yang jelas sebagian dari referensi yang saya baca tentang penjelasan tentang leasing, sesungguhnya leasing itu seperti itu, yakni suatu pihak menyediakan kepada perorangan atau lembaga suatu barang kemudian diangsur, tapi ini terus sebagai dihitung sewa menyewa. Ya, ketika rutin terus sampai jangka waktu tertentu dengan nominal tertentu maka menjadi miliknya. Nah, di sini bagi pihak yang menyponsori leasing tersebut punya keuntungan, yaitu apa? Bahwa selama itu sewa menyewa maka itu tetap milik dia, milik yang apa? Menyelenggarakan leasing itu. Sehingga kok suatu saat orangnya terlambat atau tidak mampu melanjutkan, sudah ini milik kami, kamu kan hanya menyewa. Nah, dia punya kekuasaan penuh terhadap barangnya. Bagi dia ini menjaga keamanan barang kami. Tapi sebagian orang atau sebagian penyelenggara leasing menambahkan juga syarat bahwa pemeliharaan barang tersebut tanggungan kamu sebagai penyewa. Ada tambahan seperti itu terkadang. Jadi dia mengambil untungnya, ya kan? Ketika sudah selesai masa penyewaan dan nominalnya, ya sudah ini milik kamu. Nah, dia sudah aman, ya kan? Nah, ini dalam istilahnya ulama disebut al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Al-ijar al-muntahi bit-tamlik. Sewa menyewa yang berakhir dengan tamlik kepemilikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, di sini telah dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah, dan disimpulkan oleh para ulama di Al-Lajnah Ad-Daimah atau di Hay'ah Kibar Al-Ulama bahwa sistem seperti ini tidak boleh menurut agama. Di sini mengandung beberapa pelanggaran hukum, yaitu bahwa dua transaksi, pertama sewa menyewa, kedua jual beli, itu adalah transaksi yang berbeda dan masing-masing punya konsekuensi. Sementara ini transaksi ibaratnya transaksi yang menggantung, ya. Dikatakan sewa menyewa murni, ya tidak, karena nanti terakhir kalau sudah lunas dianggap miliknya orang yang menyewa. Dikatakan milik orang yang menyewakan juga tidak, karena ini ya nanti akan berakhir pada kepemilikan si penyewa. Sekarang masih dianggap milik yang menyewakan. Nah, makanya di sini menggabung dua akad dalam satu transaksi yang konsekuensinya masing-masing berbeda, maka tidak diperbolehkan. Kalau sewa menyewa saja jelas. Sewa menyewa adalah seorang yang menyewa hanya punya hak pakai. Dia enggak punya hak milik terhadap barangnya. Ya. Tanggungannya tanggungan siapa? Itu milik orang yang memiliki. Bukan milik dia, sehingga dia enggak punya hak apa-apa, hanya memakai. Begitu pula sebaliknya, jual beli juga punya konsekuensi tersendiri. Orang yang beli betul-betul beli punya hak penuh terhadap barangnya. Semua yang terkait dengan barang itu tanggungan dia. Orang lain enggak punya hak terhadapnya, enggak punya andil terhadapnya. Mau merasa punya enggak bisa, itu sudah saya beli. Tapi kalau ini sewa menyewa, nanti terakhir baru jadi miliknya. Terus ini sesungguhnya hakikatnya apa ini? Ikut yang mana? Nah, makanya tidak boleh, kata para ulama. Belum lagi di situ nanti terkait dengan angsuran dalam menyewa tadi. Ya, walaupun mungkin istilahnya sebagai angsuran menyewa, tiap bulan dihitung misalnya misalnya anggap sekian juta tiap bulannya. Ya, sewa menyewa setiap sekian juta tiap bulan, dianggap itu adalah biaya menyewa selama satu bulan. Bulan kedua juga seperti itu, dianggap itu biaya menyewa bulan berikutnya, seterusnya. Nah, ini juga ketika terlambat nanti ada denda. Denda ini sama dengan riba tadi. Denda ini sama dengan riba. Ketika seorang terlambat apa membayar utang, kemudian bertambah. Jadi masuk dalam riba jahiliyah. Masuk dalam riba jahiliyah. Apalagi ditambah unsur kezaliman, misalnya ada seorang yang sudah mengangsur, walaupun dia mengatakan ini membayar sewaan, anggap sudah tinggal sedikit, tinggal satu kali mengangsur, dia gak bisa sampai jatuh waktu tempo tertentu, gak bisa, maka barang diambil sepenuhnya oleh pihak yang menjadi atau pihak yang apa memberikan tadi penyelenggara leasing tersebut. Nah, dia kehilangan uang banyak sekali dan nggak dapat barang. Dianggap ini hanya menyewa, padahal itu hakikatnya ya kalau kita perhatikan ya akal-akalan untuk apa untuk mengangsur sebetulnya kan, tapi dengan alasan transaksi ini menyewa. Ya. Maka dari itu, seperti yang tadi kita sebutkan, kalau begitu jual beli ini tidak boleh banyak unsur yang menjadi landasan para ulama tidak membolehkannya, diantaranya ketidakjelasan antara dua transaksi yang masing-masingnya punya konsekuensi yang berbeda. Yang kedua, dalam denda itu juga ada unsur riba. Yang ketiga juga bisa mengakibatkan kezaliman yang besar terhadap pihak orang yang menyewa ketika sudah banyak mengeluarkan biaya, ternyata nanti barang diambil oleh pihak yang menyelenggarakan leasing tersebut. Ya, sehingga al-ijar al-muntahi bitamlik la yajuz. Sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita beralih kepada masalah berikutnya yang juga ada kaitannya dengan kredit, yaitu jual beli dengan dua harga. Jual beli dengan dua harga. Harga kontan sekian, harga kredit sekian. Satu barang dalam satu waktu punya dua harga. Kontan misalnya ya 10 juta, kredit 15 juta. Dalam satu waktu, satu barang punya dua harga. Ini disebut oleh ulama dengan istilah bai'u at-taqsit. Bai' at-taqsit, jual beli taqsit. Para ulama rahimahumullah dalam bab ini berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama yang saya ingat dalam hal ini, atau yang saya ketahui dalam hal ini. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Apa alasan dari masing-masing dua pendapat itu? Alasan pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh, bahwa ini tergolong dua penjualan dalam satu penjualan, dua akad atau dua penjualan dalam satu akad, atau yang semakna dengan itu, bai'ataini fi bai'ah. Dan Nabi melarang man ba'a bai'ataini falahu aw kasuhuma awir riba. Siapa yang menjual dengan dua penjualan, maka dia hendaknya mengambil harga yang lebih sedikit, kalau tidak berarti dia riba. Hadis ini riwayat Abu Dawud ya, dan dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Kemudian Juga ada hadis yang sekedar menyebut bahwa Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ditafsirkan oleh sebagian ulama dari para perawi hadis, yaitu Simak bin Harb, bahwa yang dimaksud adalah seperti yang tadi kita contohkan. Bila kontan harganya demikian, bila kredit harganya demikian, lebih tinggi. Ini alasan pendapat pertama yang melarang jual beli ini dan memasukkannya dalam bab riba kalau dia sampai menjual dengan kredit, yaitu harga yang lebih tinggi. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ini boleh dengan alasan bahwa apa yang dilarang oleh Nabi SAW bukan ini yang dimaksud. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW bukan ini yang dimaksud, tapi yang dimaksud jual beli yang lain. Dan jual beli ini tidak ada unsur yang terlarang ketika seseorang telah sepakat pada salah satu akad. Misalnya ini kontan harga 10 juta, kredit 15 juta. Kamu mau beli dengan cara apa? Kesepakatan pada salah satu bentuk transaksi. Mau kontan? Silakan. Sepakati. Atau mau kredit? Silakan. Sepakati. Jadi hakikatnya ini satu penjualan yang jelas menurut ulama yang berpendapat boleh, sehingga ini tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi. Yang dilarang Rasulullah SAW adalah ketika jual beli dengan cara seperti tadi, tapi tidak ada kesepakatan mau membeli dengan cara yang mana. Jadi kontan sekian, kredit sekian, kemudian sudah saya beli, ya sudah pergi. Belum sepakat mana yang disepakati, kredit atau kontan. Itu yang dilarang menurut ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, atau beberapa ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini. Nah, walhasil itulah pendapat para ulama tentang hal ini. Dan wallahu a'lam, nampaknya yang lebih kuat pendapat pertama bahwa ini termasuk jual beli yang terlarang. Kalau ulama sekarang yang dikenal berpegang dengan pendapat yang pertama ini, Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau yang kedua, ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, banyak kebanyakan ulama di Saudi Arabia seperti Syekh Utsaimin dan yang lain, Syekh Al-Fauzan, mungkin juga Syekh bin Baz, kebanyakan berpendapat dengan pendapat kedua. Namun wallahu alam, kalau saya sendiri sementara ini condong kepada pendapat yang pertama yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan gambaran yang agak jelas, ya. Kalau tidak dikatakan jelas, ya agak jelas. Karena Nabi mengatakan falahu awkasuhuma, maka dia boleh mengambil yang lebih rendah. Berarti dia kan ada harga dua, harga tinggi dan harga rendah. Dan dalam praktek jual beli yang ada dua harga itu dengan cara kontan lebih rendah, kredit lebih tinggi. Dan itu yang ditafsirkan oleh sebagian para rawi seperti tadi Simak bin Harb, rawi hadis ini, menyebutkan seperti itu. Falahu aw kasuhuma awir riba, yakni dengan cara jual beli kontan sekian, kredit sekian, lebih tinggi daripada kontan. Maka kata Nabi, ambil yang awkas, yakni angkos, yang lebih sedikit, berarti ambil harga kontan, sepakati pada harga kontan. Kalau tidak, maka dia riba. Ketika dia mengambil yang kredit dengan harga yang tinggi, maka itu riba. Nah, jadi sabda Rasul bisa dikatakan jelas atau hampir jelas maksudnya adalah ini. Dan itu beberapa pendapat ulama selain Simak bin Harb, bukan hanya Simak bin Harb, dari para ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian juga kalau kita pikir, penambahan harga tadi sebagai konsekuensi daripada penambahan waktu, ya kan? Penambahan harga sebagai konsekuensi daripada penambahan waktu. Nah, itu yang terjadi pada utang piutang yang berbunga, ya kan? Utang piutang yang berbunga adalah masalahnya di waktu. Ketika waktu bertambah, utang semakin banyak. Begitu pula ini, kenapa bisa bertambah? Hanya karena waktu. Jadi hakikatnya sama dengan seorang yang utang dulu, ya, kemudian bayar dengan lebih banyak. Hanya saja yang melakukan itu sekarang pembeli, penjual. Seolah-olah penjual menalangi dulu. Coba seandainya ada pihak ketiga, jatuhnya seperti yang tadi kita bahas, ya kan? Coba ada pihak ketiga nalangi dulu, jatuhnya seperti pembahasan yang tadi. Jadi sekarang hanya saja pihak penjual yang seperti itu. Makanya di sini hakikatnya sama dengan yang lain-lain, yaitu penambahan nominal karena penambahan waktu. Seperti orang yang utang menjadi semakin besar karena penambahan waktu. Maka dari itu, wallahu a'lam, ini pendapat yang insya Allah lebih kuat, ya, tanpa kita tanpa kita menganggap remeh pendapat yang lain. Tentunya itu juga para ulama kita, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja ini insya Allah yang lebih kuat atau yang lebih tentram bagi saya pribadi. Sehingga jual beli seperti ini hendaknya dihindari. Lain halnya kalau ada orang memang menjual beli atau melakukan penjualan hanya dengan sistem kredit saja. Ini barang memang saya jual dengan kredit, saya enggak jual kontan. Harga sekian, lebih tinggi dari umumnya, iya memang karena saya jual kredit. Dan saya jual kredit saja, saya enggak jual kontan. Ya. Tapi jangan ada denda ketika terlambat. Makanya di sini menuntut kejujuran dari penjual dan pembeli. Karena sekarang masalahnya juga para pembeli banyak yang nakal. Para pembeli yang curang. Makanya memang kalau tidak sesuai dengan tuntunan Islam, jadi seperti itu. Oleh karenanya tadi kita katakan, kalau memang hanya menjual kredit dengan satu harga tanpa ada denda ketika terlambat, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Tapi menuntut kejujuran orang yang berhutang atau orang yang mengangsur, tidak main-main. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita beralih kepada persoalan yang lain. Yang juga terjadi pada transaksi yang umum dan juga ada unsur riba, yaitu hadiah dari bank karena kita menabung di bank. Ya. Hadiah dari bank. Ini sesungguhnya kalau sekedar hadiah ada dua macam. Ada hadiah tidak ada sangkut pautnya dengan nasabah. Tiba-tiba bank yang melakukan praktek riba, memberi hadiah kepada seseorang. Orang ini siapa? Nasabah? Bukan. Ya, orang umum, enggak ada sangkut pautnya sama bank tersebut. Tiba-tiba diberi hadiah. Ini gambaran pertama. Ya, gambaran pertama. Gambaran kedua adalah hadiah dari bank untuk nasabah. Dan itu banyak, ya kan? Ada yang dapat mobil, ada yang dapat apa, sampai ada mungkin jam dinding, mungkin sekarang ada HP, macam-macam hadiah dari bank kepada nasabah bank tersebut. Orang yang maksudnya di sini menabung, dia punya tabungan di bank tersebut, dia dapat hadiah dari bank. Ini gambaran kedua. Masing-masing punya hukum yang berbeda. Untuk yang pertama, dari bank memberi hadiah kepada seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan bank itu. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu penghasilan dari bank yang melakukan praktek riba. Penghasilan yang tidak baik jangan diterima, tidak boleh. Kalau itu murni dari bank yang jelas prakteknya riba, atau lebih jelas, ya, untuk lebih jelas, dari harta riba, dari bunga bank, kemudian belikan sesuatu, diberikan sebagai hadiah kepada seseorang, anggap seperti itu biar lebih jelas. Nah, ini seperti sebagian ulama katakan ini tidak boleh karena itu. Namun dapat. Kenapa? Karena ini sudah transaksi pemberian. Transaksi pemberian kepada orang yang sama sekali tidak sangkut pautnya dengan bank. Hal ini seperti dulu orang-orang Yahudi yang memberi hadiah kepada Rasulullah. Orang Yahudi seperti yang disebut dalam ayat tadi kita sebut, bahwa mereka makan riba. Dan hal yang ma'ruf bahwa orang-orang Yahudi melakukan praktek riba sejak dulu. Nah, ada kisah bahwa Rasulullah diberi hadiah oleh seorang Yahudi dan Nabi menerima. Nah, atas dasar itu, bahwa kalau begitu, bahwa pemberian ini kalau dari sisi halalnya halal, karena ini sudah jalurnya berbeda. Istilahnya ulama al-jihah munfakkah, yakni arahnya sudah beda dengan arah riba. Ini pemberian. Anggap saja misalnya pihak bank membeli kepada seseorang. Seseorang punya barang dibeli oleh bank, boleh apa tidak? Uangnya kan uang hasil riba, ya kan? Tapi dia beli ke kita, bukan apa-apa, membeli, transaksi jual beli. Ya, boleh kita menjual. Nah, jadi ini kata ulama istilahnya apa? Al-jihah munfakkah. Arahnya sudah pisah. Ini enggak ada sangkut pautnya dengan praktek riba. Tapi ini transaksi jual beli dari pihak bank ke orang, atau transaksi hibah atau pemberian hadiah dari bank ke seseorang. Nah, berdasarkan hadis tadi bahwa Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi, maka boleh. Hukum asalnya boleh. Ini yang saya ingat merupakan salah satu pendapat ulama kita, yaitu Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan juga sebagian ulama yang lain. Namun lain halnya kalau kita mengatakan jangan, bukan dari sisi hukum asalnya, tapi dari pertimbangan lain. Misalnya saya sengaja gak menerima, kenapa? Biar dia tahu bahwa yang dia lakukan itu gak benar. Nah, ini berarti alasan lain, bukan alasan boleh dan tidak bolehnya pada hukum asalnya. Ya, wallahualam. Ini nampaknya yang lebih kuat pendapat ini. Walaupun kalau orang mau lebih berhati-hati, maka itu lebih baik. Hal yang mirip dengan ini adalah seorang anak, ya, seorang anak yang orang tuanya kerja murni di bank, penghasilannya sudah penghasilan dari situ, pekerjaan yang haram sebagai pekerja dalam praktek riba. Nah, bagaimana si anak? Ya, adalah anak kecil masih balita. Bagaimana ini? Haram dia makan, ya kan? Nah, ini persoalannya di sini. Makanya kita katakan tadi, ini sudah arahnya beda. Si orang tua ke anak ini pemberian nafkah. Yang melakukan riba secara langsung, praktek riba, baik pencatatnya, saksinya, atau yang memakannya adalah si bapak. Anak tidak. Bagaimana ini? Nah, di antara beberapa fatwa ulama mengatakan kalau dia bisa menghindari lebih bagus. Tapi kalau anak-anak kecil ya sulit, ya kan? Beda kalau sudah dewasa, laki-laki bisa kerja, menghindari lebih bagus. Mandiri lebih baik. Tapi kalau enggak bisa, misalnya anak perempuan belum bisa bekerja, sulit namanya perempuan juga untuk bekerja lepas dari orang tuanya, anak kecil, maka di sini al-ithmu 'alal mubashir. Dosanya adalah tanggungan orang yang melakukannya secara langsung, yaitu si bapak. Si anak dia enggak melakukan. Si anak dapat dari arah yang terpisah dari riba, jihad munfakkah. Nah, begitu ya. Itu gambaran pertama dari pemberian atau hadiah atau hibah dari bank yang melakukan transaksi riba. Yang kedua adalah pemberian hadiah kepada nasabah karena dia menabung di situ sehingga diberi hadiah. Hadiahnya apa? Mobil. Oh, masya Allah, mobil kan sudah berapa juta, puluhan juta. Ya, karena tentunya bank tidak sembarangan, karena dia tabungannya besar, ya, dan nggak diambil-ambil, tahunan ngendap di bank itu, sehingga bagi bank sudah dapat untung banyak, diputar lebih dari mobil yang dihadiahkan, ya kan? Nah, ada juga yang hanya dapat hadiah, misalnya jam tangan atau HP atau yang lain dari macam-macam hadiah. Intinya karena dia menabung. Kalau ini, maka ini pemberian yang tidak boleh dan ini pemberian yang haram. Ini termasuk riba. Ini termasuk riba. Kenapa? Karena hakikatnya adalah apa? Tadi kita sebutkan, kita menabung di bank itu sama dengan kita meminjami bank. Ya, bank pinjam dengan kita uang, hakikatnya begitu. Walaupun dengan akad ya kita menabung ya, tapi kenyataannya begitu. Dia dari kita itu dan dari nasabah cari duit sebanyak-banyaknya, ya, untuk dia perlakukan sehingga menghasilkan uang. Nah, kalau begitu, pemberian yang kita terima dari bank itu karena apa yang kita berikan kepada bank berupa tabungan atau pinjaman kepada bank. Nanti uang kita kembali seutuhnya, bahkan lebih, plus bunga, plus hadiah. Ya, plus bunga, plus hadiah yang diberikan. Maka ini tidak boleh dan ini termasuk yang dijelaskan oleh beberapa ulama, di antaranya ulama di Lajnah Daimah dan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Ya, saya tidak membacakan fatwa-fatwanya karena butuh waktu, ya. Tapi insyaallah kalau dibaca di buku aslinya ada dan tercatat di catatan saya, Namun untuk menyingkat waktu tidak kita bacakan, ya, butuh waktu untuk membaca fatwa-fatwa tersebut. Kemudian berikutnya, dan ini sebelum kita lanjutkan, tentunya berkaitan pula dengan pihak-pihak tertentu, walaupun perseorangan yang bukan instansi seperti bank atau yang lain. Bisa saja ini terkait dengan perorangan. Ya, kita utang kepada seseorang. Ya, karena enggak enak dia sudah berjasa dengan kita, ngutangi. Akhirnya sesekali saya beri dia hadiah, oleh-oleh. Jadi selama kita belum bayar utang, kita kadang-kadang atau sering memberi, ya, rasa enggak enaknya kita atau balas jasanya kita. Nah, sama ini. Kalau seorang memberi seperti itu karena dia utang, enggak boleh. Ini bagian daripada riba. Ya. Jadi kita ingatkan, ini bukan hanya pembicaraan dari hadiah dari suatu instansi tertentu, tapi juga menyangkut hadiah dari perorangan ketika ada sangkut paut utang piutang itu. Wallahu a'lam. Dan Nabi pernah menasihatkan kepada Abdullah bin Salam untuk hati-hati dari bab ini, karena dia hidup di suatu masyarakat yang suka seperti itu. Di suatu riwayat disebutkan seperti itu. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya adalah ya, utang dengan memberikan barang jaminan atau menggadaikan barang jaminan, kemudian barang jaminan itu dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi. Nah, ini juga banyak terjadi. Kalau di desa-desa, ya, di desa-desa sering terjadi seperti itu. Saya misalnya punya sawah, ya, saya membutuhkan sekian banyak uang karena suatu kepentingan. Maka saya berhutang kepada seseorang, dapat jaminannya apa itu sawah. Sawah dilepas sebagai jaminan. Tapi selama sawah itu sebagai jaminan, dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi. Ya. Terjadi apa tidak yang seperti itu? Banyak terjadi yang seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Karena ini juga jatuh dalam riba. Karena penghasilan tadi, orang yang sudah menghutangi kemudian mendapat jaminan sawah, sawahnya digarap. Keluar hasil apa tidak? Umumnya keluar hasil. Setahun mungkin panen 2-3 kali hasilnya, lumayan. Ya kan? Hasilnya lumayan. Anggap dia kelola sampai 3 tahun. Dapat 9 kali panen atau 6 kali panen. Lumayan penghasilan. Setelah itu dikembalikan, baru dikembalikan piutangnya sudah. Jadi dia dapat kembali uang yang dia utangkan penuh plus hasil sawah 6 kali panen. Ya kan? Nah, riba. Bisa jadi bahkan hasil sawah itu kalau dikumpulkan bisa nutup utangnya. Bisa jadi, ya kan, tergantung utangnya berapa. Nah, kasihan. Dan ini enggak boleh. Nabi SAW diriwayatkan dari beliau, walaupun isannya tamak, nanti kita sebutkan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman jarra naf'an, yang mengakibatkan, menyeret atau mengakibatkan suatu keuntungan, maka ini adalah riba. Ini di ruya anin nabi marfu'an, diriwayatkan dari nabi secara marfu', tapi secara sanad lemah. Ulama mengatakan bahwa secara sanad lemah, tapi secara mana benar, sehingga anggap ini bukan ucapan nabi, tapi ini kaidah yang di apa sepakati oleh para ulama, atau kaidah yang dipakai oleh para ulama. Setiap peminjaman, kullu qardin jarra naf'an, yang menyeret kepada keuntungan, yang meminjami dapat untung, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Jadi praktek tadi, sawah yang digadaikan dan dimanfaatkan oleh yang meminjamkan, riba. Kalau begitu bagaimana? Ya buat jaminan, buat jaminan, tapi jangan dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan oleh yang punya tetap. Kalau tidak, ya misalnya dibiarkan, atau kalau yang meminjami mau memanfaatkan, ya dihitung bukan sebagai manfaat untuk dia. Mungkin nanti mau apa namanya, dihitung secara apa, usaha tersendiri, nggak ada sangkut pautnya dengan peminjaman itu. Karena ini hanya berfungsi sebagai jaminan, sebagai jaminan. Sawah tetap ada, nggak akan hilang. Ya, nanti kalau waktu pembayaran datang, jatuh tempo belum bisa bayar, sawah dijual, lunasi, begitu caranya. Kalau itu jaminan, bukan dimanfaatkan sehingga menguntungkan orang yang meminjami. Begitu. Begitu pula termasuk dalam hal ini bukan hanya sawah tentunya, ada kalanya sepeda motor, ada kalanya mobil, ya, dan lain-lain dari hal-hal yang itu dijadikan barang gadaian atau jaminan, tidak boleh dimanfaatkan. Kecuali Nabi menyebutkan pengecualian, yaitu apa? Misalnya sapi perah, ya, atau misalnya kuda tunggangan, dan yang semakna dengan itu, boleh diambil susunya, tapi dia yang ngasih makan sapinya, ya. Jadi itu susu dia ambil karena dia ngasih makan, begitu ya. Begitu pula tunggangan. Juga boleh, dia dapat jaminan kuda tunggangan, dia rawat kudanya, dia kasih makan, maka dia boleh menaiki, memanfaatkan kendaraan kuda tersebut. Tapi kalau mobil, kemudian motor, wallahu alam, ya, tidak sama dengan hewan-hewan tadi. Jangan dianggap kan saya ngasih bensin. Mobil sama motor urusannya bukan bensin saja, ada ban, ya kan, ada keausan ini dan itu, macam-macam terkait dengan mobil, macam-macam. Dan mobil kalau nggak dikasih bensin tetap hidup nantinya, tapi kalau kambing sapi nggak dikasih makan mati, ya kan. Ya, jadi seandainya motor ditaruh saja enggak ada masalah. Mobil ditaruh saja enggak ada masalah. Begitu. Wallahu a'lam. Berikutnya, ini sampai jam berapa? Jadwalnya? Hah? Jam 5. Baik. Kemudian berikutnya investasi dalam suatu usaha. Nah, karena nggak mengatakan nggak boleh, tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Banyak orang mengatasnamakan invest, ya, investasi. Ada suatu usaha bareng, syirkah atau yang sejenisnya. Alasannya seperti itu. Kenyataannya begini. Silakan Anda ikut invest di usaha yang mau saya garap. Ya. Silakan invest, bisa 10 juta, bisa 20 juta, bisa 30 dan seterusnya. Tergantung nanti berapa dan tiap bulannya Anda dapat sekian. Kalau Anda invest 100 juta, insyaallah mungkin, oke, insyaallah juga mungkin, wallahu alam, atau enggak. Ya. Tapi kalau orang-orang seperti itu kadang enggak pakai insyaallah. Suka memastikan, namanya sales ya. 100 juta invest berarti setiap bulan dapat 10 juta. Wah, menjanjikan sekali. Kita enggak kerja ya. 100 juta tanam modal, setiap bulan 10 juta, 10 bulan sudah kembali modal. Bukan hanya kembali modal, untungnya 100 juta berarti plus uang yang 100 juta enggak hilang. Ya kan? Sering seperti itu. Jadi nanti uang tetap utuh, modal tetap aman. Jangan khawatir. 100 juta tetap aman. Plus setiap bulan Anda dapat 10 juta. Ya, investasi yang sangat menjanjikan. Nah, banyak yang seperti itu, ya kan? Dengan alasan investasi. Nah, sekarang kita hendaknya sebagai seorang muslim, apalagi thalibul ilm, harus mengembalikan segala sesuatu kepada istilah syariat. Ini kan istilah umum investasi. Sekarang ini mau apa? Kalau syariat itu ada baik jual beli, ada qard ya, meminjami, ada syirkah usaha bersama. Ya, ini apa ini? Harus kita masukkan ke dalam bahasa syariat untuk kita bisa menghukumi terhadapnya. Ya. Masukkan ke ranah syariat. Apa maunya? Kalau maunya seperti itu, modal tetap utuh bagaimanapun, tidak mungkin berkurang, aman, dan plus dapat keuntungan tiap bulannya. Kalau seperti itu, berarti hakikatnya apa? Meminjami dia. Hakikatnya meminjami dan dapat untung dari meminjami itu. Nah, kembali kepada kaidah tadi, ini berarti qardun jarra naf'an. Ini berarti apa? Peminjaman yang memberikan keuntungan. Riba yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu sama dengan utang dan memberikan bunga tadi, bahkan lebih besar bunganya. Kalau dia maksudkan, oh tidak, saya maksudnya syirkah, usaha bareng. Oh, kalau usaha bareng syirkah dalam syariat tidak seperti itu kaidahnya. Syirkah usaha bareng itu tidak selalu beruntung. Syirkah mungkin juga rugi. Syirkah bisa jadi modalnya berkurang, bahkan bisa jadi habis. Sebagaimana bisa jadi untung dan mungkin lebih tinggi daripada 10 juta tadi. Tapi yang jelas yang namanya syirkah, usaha bareng, untung sama diperoleh, buntung sama dirasakan sakitnya. Ya. Jadi kalau itu maksudnya syirkah usaha bareng, berarti itu tanam modal yang siap bertambah dan siap berkurang, tergantung dengan kesepakatan. Bagaimana ini? Kalau usaha ini untung, pembagiannya berapa persen, berapa persen? Kalau usaha ini rugi, kerugiannya bagaimana, kita menanggungnya berapa persen, berapa persen? Ya, nah, itu ada konsekuensinya kalau syirkah. Bukan melulu untung terus, modal yang diinvestkan tidak pernah rugi. Bukan begitu kalau syirkah. Nah, jadi kalau begitu, dalam bab investasi ini harus kembali kepada istilah-istilah syar'i, ya, apa yang dimaksud, dan masing-masing ada konsekuensinya. Kalau seperti gambaran pertama, maka itu adalah apa? termasuk riba, termasuk kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ikhwan fi din rahimakumullah, masalah berikutnya adalah masalah berikutnya adalah kartu kredit, ya. Termasuk yang perlu kita soroti di sini adalah kartu kredit. Ya. Dari keterangan yang saya baca bahwa kartu kredit ini kan mulai marak dan banyak marak, dan memang praktis, ya, kemana-mana hanya bawa kartu, mau bayar pakai kartu, bayar apa saja bisa, jual beli lewat internet pakai kartu itu, jual beli langsung ke toko asal ada fasilitas geseknya juga bisa pakai kartu itu, macam-macam transaksi bisa dengan kartu tersebut, ya, sampai nanti mungkin bayar listrik, bayar pam, bayar macam-macam pakai kartu itu. Dari satu sisi, ya, dibuat mudah. Tapi dari keterangan yang saya baca, nanti tetap membayarnya adalah tagihan plus bunga, ya, tagihan plus bunga. Nanti diangsur sekian persen per bulan, tapi yang jelas tagihannya itu sudah plus bunga. Nah, kalau seperti itu, ya, jelas riba, ya. Kalau seperti itu jelas riba, karena itu juga ibaratnya kita berhutang memakai dulu, nanti kita melunasi dengan apa, dengan nilai yang lebih, sudah plus dengan bunganya. Sehingga ini yang seperti ini, penggunaan kartu kredit dengan seperti itu, maka tidak diperbolehkan karena ada unsur riba. Kemudian juga termasuk yang perlu kita perhatikan, kita soroti juga di sini, banyak munculnya koperasi-koperasi, ya, di berbagai instansi antara para karyawan koperasi, suatu perusahaan membuat koperasi simpan pinjam, ya. Kemudian nanti ada apa isinya, SHU apa ya, sisa hasil usaha atau yang lain, nanti juga kembalinya kan untuk kami, nah, biasanya begitu. Jadi yang minjemnya kami, kembalinya juga untuk kami juga, bukan orang lain. Nah, kita katakan dalam hal ini bahwa ini sama saja, itu tetap saja riba. Mau anggota mau selain anggota, kan tetap ketika dia utang, ya, ketika dia utang, bukan utang dari dirinya sendiri, tetap utang dari orang lain, teman-temannya yang di anggota itu. Walaupun mungkin ada sekian persen dari milik dia, tapi yang lain uang orang lain, teman-teman dia. Ketika dia membayar lebih daripada yang dia pinjam, tetap di situ ada unsur riba. Walaupun nanti kembali lagi ke dia, untungnya diberikan kepada dia, ya. Dan bukan untuk dia saja, kan untuk temannya juga. Jadi koperasi simpan pinjam yang melakukan praktek seperti itu, walaupun dengan alasan nanti juga kembalinya kepada kami, anggota-anggota, sama saja itu juga mengandung unsur riba, sehingga tidak diperbolehkan. Kemudian masalah berikutnya, tukar menukar uang. Kadang ada tukar menukar antara uang yang satu mata uang. Kenapa kok ditukar satu mata uang? Karena yang satu baru, yang satu lusuh, ya. Ini bentar lagi mau lebaran. Biasanya kakek-kakek, nenek-nenek ingin menghadiahi anak-anaknya uang 5 ribuan tapi yang baru, atau 10 ribuan tapi yang baru. Dia punya sudah seperti ini, atau dia punya uang besar mau ditukar recehan, sama-sama uang kertas. Ya. Maka ditukarlah dengan nilai yang berbeda. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua, tukar menukar uang sama, kita bicara satu mata uang. Kita tidak bicara beda mata uang. Tapi satu mata uang. Ya. Tapi uang kertas dengan uang receh logam, ya. Bukan uang kertas. Uang kertas dengan bukan uang kertas. Ya, dengan nilai yang berbeda. Untuk yang pertama, wallahu alam, tidak boleh. Kenapa? Karena ya ini masuk dalam riba apa? Al-fadl. Kalau semuanya kuntan. Kalau tidak kuntan berarti apa? Fadl dan nasiah. Ya. Sudah berbeda nilainya, plus tidak kontan lagi, berarti riba fadl plus riba nasiah. Bagaimana kalau receh dengan kertas? Nah, ini sebagian fatwa ulama yang saya baca dari fatwa Jannah Daimah membolehkan, karena ini bahan yang berbeda, ya, kertas dengan selain kertas, ya, sehingga dibolehkan. Wallahu alam, ini yang saya baca. Apakah ada pendapat lain dari ulama tentang hal ini, saya belum sempat membacanya. Tapi sebatas yang saya baca, kalau kertas dengan logam dibolehkan adanya tafadhul karena bahan yang berbeda menurut fatwa Lajnah Daimah. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa fatwa juga kita baca di sini dari fatwa Lajnah Daimah tentang berbagai persoalan yang bisa kita ambil faedah darinya. Di sini ada pertanyaan, atau sebelumnya bab jual beli apa surat berharga, ya, surat berharga kayak misalnya obligasi atau apa istilahnya, ya, surat berharga. Di sini ada pertanyaan diajukan kepada Lajnah Daimah. Pertanyaan kepada Lajnah Daimah. Dia, si penanya mengatakan, saya membeli dari seseorang surat berharga tersebut yang membawa nilai 700 ribu rial. 700 ribu rial muajjalah, yakni tunda tentunya karena ini hanya sekedar surat berharga. Kemudian saya beli dengan uang 300 ribu rial kontan saya beli. Nah, ini pertanyaannya. Jadi surat berharga senilai 700 ribu, ya. Dan ini kan surat bukan uang. Surat yang nanti tentunya suatu saat bisa diambil nilainya. Saya beri dengan kontan 300 ribu. Bagaimana hukumnya? Jawab dari Lajnah Ad-Daimah, la yajuzu sira hasanat al-madhkur. Tidak boleh membeli surat berharga tersebut yang membawa nilai 700 ribu secara muajjal dengan harga 300 ribu kontan, karena ini termasuk daripada riba. Nah, demikian fatwa lajnah daimah. Jadi termasuk riba jual beli surat berharga dengan cara seperti itu. Kemudian membawakan ayat dan hadis tentang riba, di kemudian ditandatangani oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan wakilnya Syekh Abdul Razak Afifi dan anggotanya yaitu Abdullah bin Qu'ud dan Abdullah bin Qudayyah. Berikutnya juga ada masalah lain, itu mirip dengan itu, ya. Jual beli di sini cek, ya. Apakah misalnya menjual cek dari suatu usaha yang halal, dia jual dengan harga yang lebih sedikit daripada nilai cek itu, yakni dia jual rugi. Bagaimana hukumnya? Jawabnya, bai'u syikat halal kaifiyal madkurah la yajuz. Jual beli cek yang seperti itu tidak boleh. Lima fihi min riba an-nasa wa riba al-fadl. Karena di situ terkandung riba nasi'ah dan riba al-fadl. Riba nasi'ah karena cek itu tidak kontan, itu kan hanya surat saja, ya kan? Itu bukan duit, bukan uang. Tapi itu hanya surat yang membawa nilai untuk ditukar nanti dengan uang. Sehingga ketika jual beli di sini berarti ada yang tidak yadan biyadin, tidak kontan. Ini riba nasi'ah. Dan di sini ada riba fadl, karena apa? Karena dia menjual dengan nilai yang lebih rendah dari nilai yang dikandung di dalam cek tersebut. Ya. Persoalan lain di sini, pertanyaan yang panjang, yaitu seorang menyewakan suatu rumah misalnya, ya, kemudian dia sepakat dengan yang menyewa bahwa kalau ada keterlambatan maka pada waktu yang tersisa, misalnya menyewa 2 tahun rumah, setahun pertama misalnya rutin, ketika tahun berikutnya ada keterlambatan, maka disepakati sejak awal kalau ada keterlambatan waktu yang tersisa nilai sewanya bertambah, ya. Jadi nilai sewanya untuk bulan-bulan yang tersisa menjadi, misalnya kalau sebulan tadinya 1 juta menjadi 1.050.000. Nah, bulan-bulan yang tersisa menjadi naik karena keterlambatan. Tapi disepakati pula kalau di awal dia akan konsisten dengan waktu pembayaran dan betul konsisten, maka akan ada potongan 10%. Bagaimana hukumnya? Nah, niatnya supaya tadi biar terus terjamin pembayarannya. Dijawab oleh lajnah daimah bahwa transaksi ini la yajuz, tidak boleh. Karena ini menyerupai riba jahiliyah. Yushbihu li annahu yushbihu riba jahiliyah fi qaulid da'in imma an taqdi au turbi ay tazid. Seperti ucapan orang-orang jahiliyah dulu ketika seorang yang menghutangi mengatakan, kalau kamu lunasi pada waktunya maka diterima, kalau tidak berarti bertambah. Sama saja seperti itu. Maka ini tidak boleh. Ini difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sebagai wakilnya, dan anggota yang lain Syekh Saleh Fauzan dan yang lain. Ya. Pertanyaan yang lain. Yaitu melunasi utang dengan mata uang yang lain. Di sini pertanyaannya, apakah boleh qadha ud-dain, melunasi utang dengan mata uang lain setelah kesepakatan dua belah pihak? Ya, pinjam sekian rial Saudi, kemudian dia bayar dengan dinar Kuwait. Setelah melihat krusnya, ya, maka dijawab, kalau kejadiannya seperti yang ditanyakan, terpahami dari pertanyaan itu bahwa ini adalah hutang, ya, ini adalah hutang. Dan ini dengan dua mata uang yang berbeda. Berarti ini, kata para ulama tersebut, berarti perbuatan yang haram. Kenapa? Li'annahu sarfun mu'ajjal, karena itu hakikatnya adalah tukar-menukar mata uang tapi tidak kuntan. Tukar-menukar mata uang tapi tidak kuntan. Ya. Kalau mau seperti itu, maka wajib apa? Yadan biyadin, kuntan semuanya. Tapi kalau mata uangnya satu, ya boleh saja namanya utang. Ya kan? Saya utang 10 rial, 2 bulan lagi saya bayar 10 rial, enggak ada masalah, namanya utang. Boleh. Tapi kalau dibayar dengan dinar atau rupiah, maka menjadi apa? Menjadi tukar menukar duit yang tidak kuntan. Maka ini riba. Riba apa namanya? Nasiah. Ini tidak boleh. Baik, kemudian sebagai penutup pada session ini, bagaimana seorang yang ingin bertaubat dari riba dan membereskan hasil riba yang selama ini dia punyai. Diajukan pertanyaan kepada lajnah da'imah, "Idza kana rajulun yata'amalu birriba." Bila ada seseorang selama ini bermuamalah dengan riba, melakukan praktek-praktek riba, "Wa arada at-taubah." Dia ingin bertaubat. "Fa aina yadhhabu bil mali annatij min ar-riba?" Maka harta hasil riba selama ini, apa yang mesti dia perlakukan dengannya? Hal yatasaddaq bih, apakah dia sedekahkan? Padahal innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya, dan seterusnya. Apa jawab lajnah da'imah? Jawabnya, yatubu ilallah, bertobat kepada Allah. Wa yastaghfiruhu, mohon ampunan kepadanya. Wa yandam ala ma madha, menyesali apa yang selama ini dia perbuat. Wa yatakhallas minal fawaid ar-ribawiyah, dan dia membereskan dirinya dari hasil-hasil ribawi itu yang sudah ada, dengan menginfakkan kepada fuqara dan masakin. Wa laysa hadha min sadaqati tatawwu, tapi ingat, ini bukan sedekah tatawwu, bukan sedekah sunnah, tapi ini membereskan harta haram yang dia punya, melepaskannya. Bal huwa min babi takhallus mimma harramallah, bahkan ini termasuk dari takhallus, membereskan dari apa yang Allah haramkan. Tadhhiran li nafsihi, untuk membersihkan dirinya. Mimma kasabahu, dari apa yang dia peroleh. Min ghairi ma syara'allah, tanpa dari apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, Lajnah Daimah diketuai oleh Syekh bin Baz. Waktu itu wakilnya Syekh Abdul Razak Afifi dengan anggota Syekh Abdullah bin Ku'ud dan Syekh Abdullah bin Udayyan. Disebutkan di sebagian buku, seingat saya di Bukhtasar Minhaj Al-Qasidin, kalau dia punya selama ini penghasilan yang lain, ya dia perkirakan penghasilan yang lain, yakni untuk kehidupan dia, ya, yang akan dia jalani berikutnya, cari apa yang dimiliki dari hasil yang baik, bagus. Kalau misalnya semuanya dari yang haram, maka dia menyisakan yang memang itu menjadi kebutuhan darurat dia. Menyisakan yang itu menjadi kebutuhan darurat dia. Selainnya, bersihkan dia darinya. Itu yang saya ingat saya terdapat dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Saya lupa apa nasnya, insyaallah nanti kita lihat kembali. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah habis waktunya atau kurang sedikit. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya ba'da al-maghrib. Ya. Ha? Insyaallah nanti ba'da al-maghrib bisa kita lanjutkan tanya jawab yang ada plus tausiah umum insyaallah. Ya, Allahu a'lam bissawab.